bubur kacang. Aja gemuyu bae. Ayo nangis. Sindu bubur abang bubur putih kin ge. Iya benar. Iya, ayo. Ayo pada baris. Baris, baris. Siap gerak. Kucingnya gak kucung ngurek. Tengge nok alima sarang Mas Mukmin sing duwe Taiwan kangge Ayah Akila yang ada di Taiwan juga kangge nok Iam senggolek kanggo nok Yosi bos Taiwan, bos Taiwan. berputih ya, sudah terima berlalu. Kasih yang punya beberapa. Terima kasih. Kini pengantin apa masih sesi pemotretan atau